Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بركات الإمام ابن القيم رحمه الله ويتنقسم إلى قسمين: demam atau panas di dalam tubuh terdiri menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang sifatnya ardhiyah. Nah, ardhiyah itu simptomatik. Ya, terjadi karena aktivitas gerakan atau terbentur atau terkena sinar matahari, panas matahari, atau alqid syadid, emosi yang tidak terkontrol, atau yang lainnya. Ini ardhiyah, panas atau demam yang sifatnya simptomatik. Ardhiyah ini tergantung, bisa berbahaya kalau seandainya terus menerus dan tidak didinginkan, tidak diterapi, tidak distabilkan badannya, maka ini akan berbahaya. Ya, misalkan badannya nam terkena minyak goreng panas. Ya, kan bisa saja panas tubuhnya terkena minyak goreng, lagi goreng, ya terkena minyak goreng panas tubuhnya, atau na'udzubillah dimasak goreng, misalkan gasnya meledak karena badannya gosong, badan semua, na'udzubillah. Ini kira-kira maka apa? Yang paling bagus maka apa? Ada yang tahu? Pakai madu. Madu di lorongnya semua. Walaupun terkelupas, tapi cepat. Panasnya reda, langsung reda. Ya, kena minyak goreng itu panas, tapi tempelin madu langsung reda. Kemudian kulitnya langsung berganti. Itu bagus. Dan banyak kita praktekkan pada ikhwan, pasien atau siapapun, alhamdulillah langsung. Tapi masalahnya itu kalau seandainya cuman sekedar apa? Kulit saja, tapi kalau terpental, kena gas terpental, kebentur, maka ini yang perlu diteliti lagi, dalam artian dia harus cek lagi. Artinya bukan sekedar kulitnya, tetapi tubuh yang lainnya dari ujung sampai ujung dia harus cek. Biasanya kadang ada yang langsung berefek ke badan, sesak, sakit. Ada yang butuh 5 tahun proses perjalanan baru sakit badannya, 10 tahun baru sakit. ada yang 20 tahun baru sakit. Efek dari terbentur. Nah, atau kecelakaan, demam terus, atau jatuh dari kasur misalnya anak-anak. Demam step. Ya. Atau main bola, tabrakan, besoknya demam. Kebentur dadanya. Ya. Atau dia berjemur berlebihan, jemur matahari. Ya, overdosis artinya terlalu panas tubuhnya karena sinar matahari. Atau emosi yang berlebihan. Ini juga. Nah, emosi yang berlebihan bisa dibekam. Dibekam di titik kahil, akhdain, katifain. Rutin kalau orang-orang yang emosional itu udah harus tahu diri bekam. Ya, bekam, keluarkan darahnya terutama pada apa? Titik sunnah dan tanggal sunnah. Tanggal sunnah kapan? Hah? Hijriah bukan Masehi, Hijriah. Kapan? Ayo. 17, 19, 21. Ini penting. Ya, penting. Ya. Apalagi kalau kejiwaan enggak stabil, sering marahnya sering, emosionalnya sering. Ini kalau enggak diobati, dalam artian tidak diterapi, itu efeknya kemana-mana. Bisa ke kanker, bisa ke tumor, bisa ke liver, bisa macam-macam. Bisa ke jantung. Ada yang terkena kanker jantung. Ketika kita tanya, kenapa kok kanker jantung? Makan apa? Gak makan apa-apa. Santri ahlus sunnah. Bukan santri yang lain. Kenapa kok bisa kanker jantung? Ya gak mau ngomong, wajar lah. Tapi kita udah paham. Ya gak ngaku, akhirnya anak bongkar. Kita bongkar. Emosi berlebihan, dendam, ini. Ya baru ngaku. Ya, karena kita sudah paham yang seperti itu. Nah, sehingga yang berlebihan, emosional berlebihan, bagusnya dibekam. Ya, walaupun ada herbal yang lain lah. Nah, terutama ya di tempat yang panas, dirinya panas, makannya juga yang panas. Makan panas itu bukan makan Indomie panas. Bukan. Itu panas. Cuma sebentar aja panas. Ya, biasanya apa? Yang bikin panas duren, ya. Nah, kalau nggak percaya bawa durennya ke sini. Itu kalau nggak percaya, ya. Kalau satu kurang bawa lagi. Ya harus dipraktekkan itu. Yang bilang duren tanggung jawab. Selain duren, daging, ya. Selain itu, ini yang batasannya halal. Ya, adapun orang-orang kafir nggak usah heran ketika dia makan ya gugup. Ya memang coba lihat perhatikan beragam kehidupannya perhatikan orang yang sering makan gugup atau kawannya gugup, ya. Nah. Kejiwaannya juga sama dengan gugup, ya, atau kawannya gugup, tetangganya misalnya, ya, sama. Na'udzubillah. Itu yang haram jelas tinggalkan. Tapi yang halal kalau berlebihan, nah ini dia, panas tubuhnya panas, nah ini Makanya dalam Islam ada bekam, adanya bekam. Minimal titik kahil, minimal titik kahil itu udah Masya Allah. Ya, mungkin gak perlu full seluruh badan, tidak. Titik-titik sunnah ya, kahil, ahden, katifin, umul mughith, misalkan. Itu penting, rutin kayak gitu. Nah, ini emosi yang berlebihan. Kalau herbalnya apa biasanya? Siapa yang tahu? Zaitun, menurunkan juga zaitun. Pokoknya kebalikan, lawan dari panas apa? Dingin. Herbal yang sifatnya dingin dicari. Seperti zaitun. Apalagi? Apalagi? Teh hijau. Teh hijau dingin gak? Dingin ke badan. Kopi dingin gak ke badan? Orang yang step, tes step, misalnya panas, minum kopi. Dingin ke badan. Tapi jangan berlebihan. Kejang-kejang misalkan. Atau mimisan. Kasih kopi. Itu bukan kopi yang sasetan, bukan. Kopi yang bubuk. Ya. Kopi serbuk. Nah, apa lagi? Timun, buah. Itu mendinginkan. Apalagi? Hah? Hah? Yang mudah aja lah. Apa? Mangkudu. Kudu. Nah, itu mendinginkan. Tapi dilihat kondisi badan. Kalau badan dingin, jangan makan yang sifatnya dingin, bakal ngedrop. Paham gak? Nah, sehingga sekedarnya ketika sudah merasa dingin badan, sudah enak, ya sudah, jangan berlebihan terus. Nah, itu bakal bahaya. Tapi ini panas yang sifatnya simptomatik. Ya, kalau kebentur kakinya, badannya atau apa, ya merah, panas, malamnya panas. Kira-kira pakai apa? Hah? Apa? Beras kencur bisa diminum. Apa lagi? Itu yang diminum. Sebenarnya rahasia semua, tapi harus dibongkar. Ya, karena fulusnya ada di sini. Antum masukin kapsul sendiri atau enggak usah kapsul lah. Wis dibungkus, kasih obat panas, obat apa. Cacing bisa. Ya. Cacing di ini minum. Ya, kayak mie ayam itu. Apalagi entar enggak laku semua nih penjual air. Wis dua aja lah kebanyakan entar. Waduh. Tambah lagi enggak? Hah? Nah, cimol bikin panas, bikin dingin. Kalau cimol bikin panas. Yang bikin panas apanya? Bumbunya. Bukan cimolnya. Cimolnya bikin dingin. Nah, kalau cimol-cimol ini ya. Kemudian macam yang kedua, mardiyah, sifatnya memang sakit, penyakit. Ya, wa hiya salatu anwa'. Jadi ada tiga macam. Ya. Nah. Wa la takun illa fi madatin ula. Dan ini tidak akan terjadi kecuali pada enam komposisi yang utama, anggota badan yang utama. Suma minha yasfunu jami'ul badan. Kemudian dari apa? Organ, ya, organ yang utama ini, organ utama apa sih? Jantung, paru-paru, ginjal, hati, liver, empedu. Dan ini semua beda-beda. Kalau jantungnya panas, beda herbalnya. Paru-paru panas, beda herbalnya. Liver panas, beda herbalnya. Ginjal panas, beda herbalnya. Apalagi? Hah? Hati ya, liver. Lambung panas, beda herbalnya. Gak sama, semuanya gak sama. Ya. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, emang dia sakit, organ vitalnya sakit. Organ utama yang dia miliki, ada gak yang dari lahir, katanya dokter bilang misalnya, oh ini dari lahir, atau ini turunan. Bapaknya jantung, ke bawahnya pas lahir juga jantungnya bocor, pernah dengar gak? Sering, ya. Ini apa? Turunan, ya, bukan tanjakan, turunan ini. Ya, ada ya ada. Nah, mungkin dari atasnya, gennya seperti itu. Bisa sembuh ya, bisa. Kenapa nggak bisa? Dengan izin Allah bisa sembuh. Orang tuanya sering sakit lambung. Ke bawah bisa nggak turunan? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Ya, ususnya meleleh, ada nggak usus meleleh? Ada nggak usus meleleh? Ada, kenapa nggak ada? Bukan usus yang ini, bukan usus manusia ini meleleh. Panas berarti kan lambungnya apa? Panas, meleleh panas atau dingin? Panas, makan apa dia? Nah itu dia. Kemudian ada lagi, tadi jantung panas sudah, paru-parunya panas. Ada nggak paru-paru panas? Ada. Ya. Dari apa? Mungkin turunan dari ayahnya sering merokok. Bisa. Nah. Dan yang lain sebagainya. Ini macam yang pertama dari yang kedua. Yang kedua apa? Memang organ tubuhnya sakit. Ini penyakit. Kalau yang tadi simptomatik. Ya. Kalau yang ini memang ya. Nah, penyakit menjangkiti organ vital, organ inti. Ya. Ada penyakit muka mongol. Muka mongol itu apa? Ada yang tahu? Mukanya seperti orang mongol. Ayo merah kotak al-muhim. Bukan menghina, bukan, memang seperti itu. Ya. Nah, ini bisa gak? Ya bisa aja, kenapa gak bisa? Ya kalau dia terapi dengan izin Allah sembuh, itu mukanya berubah. Yang awal mongol jadi apa? Cikupa misalnya. Dari Mongol ke Cikupa. Bisa, bisa. Alhamdulillah. Ada kasusnya. Ada perubahan. Ini organnya. Organnya. Organ intinya. Organ vitalnya. Nah. Wa yala takunu ila fi madatin aula. Atau madatin ula. Cuma minha yasuna jamil badan. Dari organ vital inilah akan memanaskan badan. Loh ini panasnya enggak turun-turun. Nah, makanya seorang tabib meneliti ini panasnya dari mana. Apakah karena kebentur, jatuh dari kasur, atau kepukul, atau kejemur. Ya. Atau memang dari genetiknya yang panas, yang bermasalah. Hah? Nah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, "Tsumma min hayasunu jami'al badan." Dari apa? Organ vital inilah yang akan menyebabkan seluruh badan itu panas. Ana punya beberapa pasien dua yang riwayatnya memang kebentur ya kurus ya, akhirnya bikin kurus badan anak itu ya, umur berapa ya, 7-8 tahun lah, gak bisa jalan. Akhirnya bikin panas, tubuhnya panas. Ya benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini benar. Ya seluruh tubuhnya panas. Ini alhamdulillah sekarang udah 2 tahun lebih dingin lagi. Jadi badan panas, awalnya panas sekarang jadi dingin. Stabil. Ya. Nah, fa'in kana mabda' ta'alluqiha birruh summiyat humma yaum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaulah seandainya ya kaitan panasnya berkaitan dengan ruh. Ruh itu apa? Masuknya kemana? Kejiwaan. Ruh. Misalnya enggak tenang. Panas terus. Berarti ini apa? Bagusnya diapain? Jangan dibuka kalau anak kecil, nanti dulu dilihat umurnya apa ya. Yang mudah dulu diruqyah, bisa diruqyah. Ya, step tahapan pengobatannya enggak harus langsung dibuka. Dilihat umurnya ya, karena berbahaya kalau terlalu dini ya. Maka dinamakan istilah Ibnu Qayyim rahimahullah humma yaum, ya sif panas demam ya, yang kaitannya nam kadang panas kadang enggak, dan itu tergantung juga li'annah fil ghalib tazulu fi yaum. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kadang sehari ini panas, besok enggak. Hari ini panas, besok enggak. Wa nihayatuha salasatu ayyam. Paling puncak-puncaknya 3 hari. Kalau sekarang udah banyak jenisnya. Kalau dulu mungkin. Ini 700-800 tahun yang lalu. Ya. Kalau sekarang panas tuh macam-macam, ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, semakin kesini banyak penyakit, banyak kasus, banyak. Nah, dan ini tergantung juga, ya, kondisi, situasi, keadaan. Wa in kana ma bita'alluq yaha bil akhlaq, thumya afniyah. Nah, kalaulah seandainya panas itu bermula muncul ya dari sesuatu yang tercampur dalam tubuh, kontaminasi dengan unsur lain. Paham gak? Panas anak kecil, dewasa atau apa, panas misalkan. Makanya ilmu panas dalam pertabiban itu ada beberapa macam. Ada yang bilang 100, ada yang bilang 1000 jenis panas dalam tubuh. Ini tubuh bukan panas bumi. Kalau panas bumi itu apa? Minyak dan gas. Kalau yang dalam tubuh macam-macam. Ya, sehingga enggak semua panas obatnya satu, enggak. Macam-macam. Sekarang kalau seandainya hubungannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mabda'nya sumber panasnya berkaitan dengan akhlak, sesuatu yang terkontaminasi dari unsur lain. Biasanya apa? Biasanya apa? Kalau anak kecil badan panas, pagi bagus, malam panas. Biasanya tanya anaknya habis makan apa? Enggak. Dikasih duit enggak sama abinya? Kasih. Berarti apa? jajan. Walaupun dia bilang enggak, lihat bungkusnya. Lihat bungkusnya. Ini kemasannya apa? Oh, tau-tau malamnya panas, mimisan. Ada enggak kayak gitu? Banyak anak-anak kecil kok mimisan, besok mimisan lagi. Kan panas, badannya panas. Nah, maka ditanya ke anaknya, ini habis makan apa? Paling bilang enggak, karena takut. Bismillah. Udah istirahat, istirahat. Kan bawa kasur. Wudu. Kekenyangan habis makan ini. Mie, enak. Ya. Kokinya itu. Paham ini? Kalau seandainya dia panasnya dari unsur yang mengandung kontaminasi, artinya ya berasal dari kontaminasi unsur yang lain, unsur luar. Maksudnya apa? Dari makanan tentunya, unsur apa lagi? Ya ini kalau anak-anak, kalau orang tua macamnya banyak, enggak harus dari makanan. Kalau orang tua gimana biasanya? Gajinya telat, panas. Nah, apalagi yang panasnya panas. Kenapa panas nggak tahu? Udah ke pantai berenang, nyebur sejam dua jam, dingin lagi. Lihat gaji panas lagi. Allahu Akbar. Kalau orang tua banyak macamnya. Anak kecil biasanya dari makanan biasanya. Kalau nggak makanan jatuh. Kalau jatuh terkontaminasi nggak? Kan nggak. Macam yang pertama tadi. Kalau yang ini dari kontaminasi unsur luar, unsur yang lain dia masukkan ke mulut. Ya. Atau ada sesuatu yang sifatnya stuck, ada penyumbatan dalam tubuhnya. Ya tadi mungkin kebentur sehingga penyumbatan darah misalnya akhirnya meriang. Bisa. Ya. Wa in kana mabda'u ta'alluqi habil akhlaq summiyat afniyah. Kalau hubungannya kaitannya ya panas itu disebabkan karena kontaminasi dari yang lainnya, maka ini sifatnya panas yang membuat stag, membuat apa? Ada penyumbatan dalam tubuh. Penyumbatan. Ya. Kok penyumbatan? Iya, penyumbatan. Penyumbatan itu enggak harus darah, tapi yang lain, unsur-unsur yang lain ada cairan nyumbat. Bisa enggak cairan nyumbat? Rumah. Ada enggak cairan yang nyumbat? Hah? Prostat bisa. Karena enggak kawin-kawin misalkan. Udah tua hayang ta'adud, enggak kesampaian. Itu cairan nyumbat namanya. Ah ini vulgar namanya. Jangan terlalu vulgar, bahaya. Kebaca, lawan baca. Allahu Akbar. Nah. Dan ini ada empat macam. Empat macam. Empat jenis. Ya sesuatu yang nyumbat. Pertama, safrawiyah, cairan kuning. Ada enggak cairan kuning? Ini istilah Ibnu Qayyim. Kok mati? Aduh, ada yang enggak suka nih kayaknya. Enggak. Biasa. Thank you. kakinya gerak, tapi itunya kan itu. Tadi cas. Wah, ini enggak dicas ini. Menyumbat jadi. Waduh. Muadzin tugasnya nih, kalau taklim sudah harus terima kasih. Panas yang sifatnya penyumbatan ada empat. Yang pertama safrawiyah, ini cairan kuning atau demam kuning bisa. Yang kedua saudawiyah, demam yang sifatnya hitam. Ini bisa ke demam, bisa penyumbatan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga bulghamiyah, bulgham itu ada dahak, penyumbatan dahak. Yang keempat, ya, penyumbatan di darah. Penyumbatan di darah. Ada, kalau penerjemah, penerjemah Tibu Nabawi kadang, kalau dia enggak paham teori pengobatan, dia akan ngawur di dalam penerjemahan. Karena dia dasarnya enggak paham ilmu pengobatan. Yang kedua, bahasa Ibnu Qayyim adalah bahasa yang tinggi. Artinya selain dari bahasa, harus paham teori apa namanya pengobatan. Ya. Nah, ini penting, ini juga disinggung oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam Tibun Nabawi. Sebagaimana contohkan safrawiyah yang sifatnya panas adalah penyumbatan cairan kuning. Cairan kuning itu apa? Banyak. Itu istilah dulu ya, kalau istilah sekarang berubah. Nanah. Kuning enggak? Apalagi yang kuning-kuning? Telinga. Penyumbatan, sehingga dia kadang budek, mohon maaf, bukan kadang budek, ya budek bintorek, ya nggak bisa dengar, nah, penyumbatan, apalagi, ah, dahak nanti, cairan yang kuning, darah putih, sel darah putih, termasuk sih situ. Kalau penyumbatan ada nggak? Ya mungkin ada. Oh enggak ada, ya, itu ilmunya beda, ya debatnya panjang, ya. Nah, kalau di sini tertulis seperti itu. Atau yang kedua, ya demam disebabkan dengan saudawiyah. Saudawiyah, apakah yang dimaksud dengan cairan hitam? Kalau cairan hitam dalam tubuh tidak ada. Ini kalau penerjemah saklek hanya mengandalkan bahasa, maka tidak bisa. Tapi yang Anda lihat sifatnya ini kronis. Ya, kenapa dinamakan hitam? Karena ya tingkatan penyakit kalau sudah kronis ya hitam, menghitam, tubuhnya menghitam. Bisa gak tubuh menghitam? Bisa. Kalau tubuh sudah menghitam, jangan tersinggung bagi yang hitam. Hitam juga hitam manis. Tapi ini hitam penyakit. Ya. Tubuhnya hitam. Kering, kurus, hitam. Ada bercak-bercak hitamnya. Ini biasa kalau enggak virus. Ya. Atau yang lainnya, atau mungkin bisa jadi dengan 6 faktor dalam, ya, penyakit dalam. Ada sesuatu yang nyumbat sehingga bisa menghitamkan tubuh. Ada gak orang yang hitam karena penyakit? Ada. 2 tahun yang lalu awal-awal corona itu, orang kena corona langsung hitam, ada di Wuhan. Dan kita lihat hitam, memang hitam berubah. Before sama after itu, sebelumnya putih, orang Cina kan seringnya apa? Kebanyakan apa? Putih, keumuman. Setelah terkena corona, hitam. Ini saudawiyah, hitam. Tubuhnya hitam, menghitam. Orang yang cuci darah, orang yang cuci darah, tubuhnya putih, hitam atau apa? Apa? Hitam beberapa, beberapa. Atau ada yang semuanya, ada yang beberapa. Apa? Mungkin di tangan, mungkin di kaki, mungkin di ini. Hitam enggak? Hitam, hitam, ada yang hitam. Nah, ini saudawiya. Karena ada sesuatu yang enggak beres dalam tubuhnya. Ini yang kedua. Saudawiyah, hitam. Yang ketiga, bulghumiyah atau balghamiyah. Bulghumiyah ini dahak, penyumbatan dahak. Kolesterol, minyak. Ya, batuk, dahak bertahun-tahun, dahaknya enggak keluar. Bisa enggak nyumbat? Hah? Bisa, kenapa enggak bisa? Sehingga nafasnya susah. Bisa dari kolesterol misalnya. Nah, ada flak-flak pada saluran darah. Karena apa? Sering makan minyak misalkan. Mudahnya saja. Atau yang semisalnya. Kemudian macam yang keempat, penyumbatan darah. Darahnya nyumbat, bisa gak? Bisa, stroke, penyumbatan, pecah, penyumbatan, kebentur, kecelakaan, jatuh, bisa nyumbat darahnya sehingga tidak mengalir sirkulasi darahnya. Ya. Wa in kana mabda' ta'alluqiha bil a'dha' as-salbah al-asliyah summiyat humma diq. Ini istilah Ibnu Qayyim, ya. Macam yang berikutnya, kalau hubungan panas itu bersumber awalnya dari anggota tubuh yang keras, tulang misalnya. Ini istilah Ibnu Qayyim rahimahullah dengan humma diq. Demam, panas tubuh yang dalam. Oh, tulang dalam enggak tulang? Dalam. Wa tahta hadzal anwa' asnafun katsirah. Dari jenis macam ini ada di bawahnya jenis-jenis yang lainnya, turunannya. Turunannya. Makanya kadang ada, kok kaki panas? Ada enggak kaki panas? Ada. Bukan kaki sapi panas dimakan, bukan. Ini kaki manusia panas ini. Panasnya cuma set. Ya. Ini udah dalam. Ya, kaki kanannya panas. Kayak ketusuk. Ya, ini Ibnu Qayyim mengistilahkan huma demam panas. Yang ini dalam, dalam anggota tubuh, organ tubuh yang dalam, ya, karena kaitannya dengan anggota tubuh yang keras, seperti tulang itu kan keras, ya. Nah, sehingga cabang dari penyakit ini banyak turunannya, cabang-cabang yang lain banyak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengisyaratkan pada dua ini. Tapi cabang yang lain banyak. Ya, dari situlah tidak heran kalau sebagian atau beberapa tabib ada yang mengatakan jenis dari penyakit panas itu ada 1000 jenis. Makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah dari bagian ini ke bawahnya ada lagi. Faham enggak? Ya. Nah. Sehingga itu ilmu panas dalam tubuh. Macamnya banyak. Diajarkan enggak? Dia diajarkan. Jangan dikira Islam enggak punya ilmu. Ya. Terlalu kejam. Ya, yang menuduh Islam itu enggak punya apa-apa. Enggak punya ilmu diagnosa. Kata siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah mengajarkan. Ya, oh, ustaz itu mah tukang bekam. Ya, cuman hanya bekam saja misalnya. Ibnu Qayyim terus tukang apa? Mau dijuluki tukang apa? Ya. Terlalu tajam ya mengistilahkan kepada nah seseorang yang salafnya sudah ada ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, in istata'ta an tahukka ra'saka illa bis salaf faf'al. Kalau kamu mampu masalah garuk-garuk kepala aja ada salafnya, lakukan. Masalah garuk kepala ada salafnya. Imam Ahmad garuk kepala misalkan kalau ada salafnya lakukan. Yang repot kalau nggak ada salafnya seperti Imam Ahmad rahimahullah hanya ingin ketika melewati satu hadis masalah bekam ingin mengamalkan ya hadis tersebut untuk membayar upah bekam. Hanya untuk mengamalkan saja. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengamalkan. Ya, artinya ada enggak bimbingannya dari ulama al-kibar, al-mutaqaddimin? Ada, ya ada. Kenapa harus diragukan? Ratibun Nabawi bukan hanya Ibnu Qayyim saja, Imam Zahabi, Bukhari Muslim, Imam Syafi'i, semua Tibun Nabawi faham. Ya. Faham, mereka faham Tibun Nabawi, kesehatan faham. Nah, dan ini bagian dari Islam, bagian dari sunnah. Nah. Ya, beruntung yang bisa belajar Tibun Nabawi terutama memahami kitabnya Ibnu Qayyim, Masya Allah. Ya, beruntung sekali. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.